Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini Tele Dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda, yakni lomba berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema yang kita perlombakan kali ini adalah buah iman dan istiqomah. Saya masih ditemani oleh adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Kak Kiri. Ya, dan para dai-daya yang ada di rumah, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Dan sekali lagi, tema yang akan kita perlombakan pada pagi hari ini adalah buah iman dan istiqomah, di mana kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan seperti biasanya pada kesempatan pagi hari ini telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya. Yang pertama adalah Ustadz Azami Zazuli dan juga Ustadz Lufi Fatwa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dan mungkin kita langsung akan mendengarkan terlebih dahulu mungkin ya Kak Keri ya. Pembekalan ya. Pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Azami Zazuli. Ya, kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku, pejuang dakwah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hidupnya sebenarnya berada dalam sebuah ma'rukah, sebuah pertarungan dan perjuangan untuk menjaga eksistensi daripada keimanan dan istiqomah di dalam jalan dakwah ini. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, kenapa harus diperjuangkan keimanan dan istiqomah itu? Karena iman dan istiqomah di dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal dan sangat besar dan berat. Begitu beratnya istiqomah ya ibadallah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat beruban rambutnya. Begitu beliau bertanya, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka beliau menjawab, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku cepat beruban karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Ya Rasulullah, ayat yang mana dalam surat Hud itu? Lalu Nabi menjawab dan membaca ayat dalam surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka istiqomalah kamu wahai Muhammad dan orang yang bertobat bersamamu, wa la tatghaw, dan jangan sampai kamu melampaui batas. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, di dunia ini orang yang istiqomah hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Tidak ada khauf, tidak ada ketakutan, termasuk tidak takut masa depannya. Ada mahzan, tidak akan dia bersedih. Dan dalam hidupnya dia dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan di akhiratnya mereka orang-orang yang istiqomah, saudaraku sekalian, akan mendapatkan jannah. Mahiyal istiqomah, apa itu istiqomah? Ulama mendefinisikan istiqomah adalah iltizamu manhajillah, komitmen dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus selalu komitmen dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, aturan Allah yang ada dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus senantiasa mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada dikotomi dalam hidup ini, dalam satu hal mengikuti aturan Allah, dalam hal yang lain mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Ketika orang mengikuti hawa nafsu, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Saudara sekalian, sampai kapan kita istiqomah? At-Tirmidzi rahimallah dan An-Nasa'i rahimallah, ya, mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat innalladzina qalu rabbunallah, kemudian Nabi mengatakan, ya, qad qalaha nasun minan nas, qad qalaha, ya, qad qalaha insu minan nas, thumma kafara aktsaruhum, faman qalaha hatta yamut fa innahu mimman istaqama alaihi. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah, yang membaca rabbunallah dan qal di dalam hadis ini bukan sekedar membaca, tapi hidupnya benar-benar berdiri di atas la ilaha illallah sampai dia meninggal dunia, maka dia itulah orang yang istiqomah. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dengan ungkapan kul amantum billah thumma istaqim, di dalam ayat ini dan hadis tadi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, antara Rabbunallah, antara amantu dengan istiqomah menggunakan huruf thumma litarahi, ini menggambarkan bahwasanya hidup kita harus selalu istiqomah ketika kita mengucap Rabbunallah. Teruskan hafidhakumullah. Oleh karena itu setiap muslim hendaknya mempertahankan sesuatu yang sangat mahal dalam hidup ini, yaitu al-iman dan istiqomah sampai dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfiru wa lakum astaghfiru innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Ahzami Sami'un Jazuli yang sudah memberikan pembekalan untuk kita semua, khususnya ada para da'i-da'iyah. Silakan Anda masih kami nantikan kesertaannya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Tampaknya ada yang sudah tersambung betulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya? Balikwani walau ayah. Iya, dari siapa, di mana nih? Ini Fauzia. Dari Tangerang, Banten. Tangerang, Banten. Iya, sudah tahu ya temanya adalah buah iman dan istiqomah. Silakan, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah musallian ala sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Dewan Hakim, pemirsa TVRI kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu tabarakul iman dan istiqomah. Kalau kita umpamakan, kalau iman kalau kita umpamakan adalah seperti tanaman. Kalau kita urus dan jaga dengan sebenar-benarnya, maka senantiasa iman tersebut akan menjadi sempurna, yang nantinya akan berbuah akhlak-akhlak yang mulia seperti rasa sabar, syukur, tawadu, juga perasaan malu dan takut kepada Allah. Malu kalau melalaikan perintahnya dan takut juga melanggar larangannya, dan bergetar jiwa dan hatinya apabila mendengar ayat-ayatnya, dan semakin bertambahlah keimanannya. Itulah sebenar-benarnya orang mukmin. Sebagaimana firman Allah surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulimat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila disebut sama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari mana timbulnya tamarrud iman tersebut? Jelas, timbulnya tamarrud iman adalah berkat dari istiqomah dan konsistennya dalam menjaga keimanan. Hal ini Allah berfirman surat Al-Isra ayat 30. Innal ladzina salu rabbunallahu tsumma istaqamu al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, artinya meneguhkan amalannya hanya karena Allah, maka turunlah para malaikat dan berkata, janganlah kamu takut, jangan bersedih dan bergembiralah kamu dengan surga yang Tuhan janjikan kepadamu. Tamarrud iman adalah selalu mempunyai perasaan bahwa Allah bersama kita, yaitu penglihatan, pendengarannya, sehingga kita terjaga dari maksiat. Dan inilah utama-utamanya iman. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lam anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Sahabat Tabrani. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti Fauzia. Kita terima lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Yalu anni walau ayah. Alhamdulillah, dengan Pak Sofyan betul di Kaltim? Uangnya benar. Iya. Baik, ya, Pak Sofyan, tema kita pada kali ini adalah buah iman dan istiqomah, bisa dimulai dari sekarang. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa sendiri, ikhwati billah rahimakumullah, tema singkat tausiah kita kali ini adalah buah iman dan istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 126 sampai 127 yang berbunyi, A'udzu billahi samial alimi minas syaitanir rajim. Hadza siratu rabbika wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qul fasalna ayati liqaumi yadzakkarun. Lahum daru salamin inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahu al-azim. Allah berfirman, inilah jalan Allah yang lurus, ad-dinul Islam. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi hamba-hamba kami yang bertakwa dan mau mengambil pelajaran. Dan Allah menyediakan kepada kita hamba-Nya yang bertakwa jannah darussalam yang penuh dengan kenikmatan. Allah lah tempat kita berlindung. Oleh karena itu kita mengambil, menyimak beberapa catatan di ayat ini. Mari kita istiqomah menjaga, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, ibadah dan takwa sebenar-benarnya. Ya, amal itu yang lebih dicintai Allah, tidak banyak yang penting, sekutin dan istiqomah yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, karena sesuai dengan janji Allah tadi, kita akan mendapatkan jannah darussalam dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, ayo kita bersama hadirin tingkatkan takwa kepada Allah dengan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sofyan, terima kasih sudah menyampaikan materinya dengan baik. Dan da'i-da'iyah, tibalah kini akan kita akan menyimak adzan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, selepas ini kami masih akan kembali. Baik. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Teledawah, yakni lomba berdawah bilisan melalui pesawat telepon. Dan para dai dan juga daya yang ingin ikut berpartisipasi, kita masih menantikan di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478 dengan tema pada kali ini adalah buah iman dan istiqomah, di mana kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Oleh karena itu diperhatikan atau dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk kesesuaian antara isi dengan tema harus diperhatikan betul, dan juga penekanan pada kalimat-kalimat harus betul-betul diperhatikan pula. Baik, kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligo Ani Walo Aya. Silahkan. Dengan tema pada kesempatan pagi hari ini adalah buah iman dan istiqomah, kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit dan akan hitung mundur pada saat Anda memulai pemaparan tersebut. Silakan para dai dan juga daya, apakah sudah ada yang masuk? Kita masih menantikan terus. Silakan Bapak Ibu, assalamualaikum. Ya, sudah ada ya yang ingin berpartisipasi untuk menggunakan telepon rumah agar hasil suaranya lebih jernih. Baik, silakan di belakang Bu Siti Rodia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, passwordnya. Passwordnya Baligo. Ya, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Yusuf, Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Baik, Pak Yusuf sudah tahu temanya, buah iman dan istiqomah, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati seluruh pemirsa TVRI serta Dewan Juri Teledakwah TVRI. Sesuatu manusia itu menginginkan, apa arti kehidupan di dalam dunia ini, menginginkan satu buah yang nikmat, yang mana kenikmatan tersebut selalu mereka ingin-inginkan, yaitu satu buah yang nama itu buah iman. Dan sesuatu tersebut melalui dengan amaliah, dengan keistiqomahan, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang beristiqamah itu di dalam amaliannya, walaupun mereka mengerjakan sedikit, akan tetapi mereka dengan istiqamah, maka lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan tersebut dengan melalui keistiqomahan kita dengan beramaliah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asin. Ya. Kami masih menantikan kesertaan Anda yang lain di belakangnya. Masih di layar telepon 5743476. Tampaknya ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa, di mana? Anul Fahmi, Sulawesi Selatan. Iya. Kami sudah tahu ya, temanya adalah buah iman dan istiqomah. Waktu Anda 3 menit dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu pengacara DPR yang terhormat, saya atas nama Ahlul Fahmi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti acara teledakwah yang berjudul Buah Iman dan Istiqomah. Pemirsa, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman atau buah daripada iman tersebut, maka beristiqomahlah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah dalam Islam, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan baginya, yaitu syurga. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu alla taghaw wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pemirsa, di ayat tersebut ada kalimat yang mengatakan mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka inilah yang dikatakan istiqamah. Tetapi Imamul Ghazali berkata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu terbagi tiga, yaitu yazidu wa yanqudhu. Artinya iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian yazidu wa la yanqudhu. Artinya dapat bertambah dan tidak berkurang. Terakhir, wala yazidu wala yanqudhu. Artinya tidak dapat bertambah dan tidak berkurang. Demikianlah tausiah singkat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Adinda Fahmi ya, dari Sulawesi Selatan. Iya, bagus sekali. Dan sudah pernah ikut serta ya kami ya. Iya, mudah-mudahan sih nanti amin, bisa menjadi penyampaian. Amin, itu yang kita harapkan pastinya. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Baligu Ani. Ani walau ayah. Walau ayah. Mungkin diulang lagi. Baligu Ani walau ayah. Baligu Ani walau ayah. Baik. Kita sapa dulu nih. Dari siapa dan di mana ini? Dari Ilma Yosi di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Baru pertama kali masuk teledakwah? Iya. Ya, baik. Tema kita pada kali ini adalah buah iman dan istiqomah. Waktunya adalah 3 menit. Dihitung mundur dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taqada qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Taqada qala ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu subhanallahi taqum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat dan karuniamu, atas petunjuk dan hidayahmu. Aku hambamu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini ingin berdakwah dengan kasih sayang dan keteladanan. Mudah-mudahan semua pemirsa Nusantara, wahai saudaraku, kau simpan di dalam hati sebagai penasehat dikala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu dikala kau kecewa. Buah iman selalu membuat kita berbuat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan Islam di muka bumi ini, saudaraku Nusantara. Ini kewajiban kita hidup di dunia mengenal Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Buah iman akan menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat dengan mendapat syafaat amalan dua kalimat syahadat, salat, mengaji, sedekah, puasa, memberi makan fakir miskin, dan amalan baik lainnya. Hamba Allah yang beristiqomah inilah penduduk surga, karena ia tidak takut dan bersedih hati. Apapun yang terjadi, tetap salat lima waktu, karena Allah akan selalu melindungi. Hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Semoga kita semua dijauhkan dari azab api neraka dan mendapatkan surga di ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kekurangan hanya milik kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irma Yosi dari Kalimantan Timur. Iya, betul sekali, pertama kali masuk. Dan tampaknya usianya juga baru 10 tahun. Iya. Jadi masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Luar biasa, ya, sudah bisa berdakwah. Di belakangnya coba kita sapa. Assalamualaikum. 694. Iya, assalamualaikum Bapak atau Ibu. 903. Iya, assalamualaikum Bapak atau Ibu, sudah tersambung? Iya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Waalaikumsalam. Iya, passwordnya balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa, di mana nih? Anjing ayah. Di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Iya, silakan. Tema kita balighu adalah balighu anni walau ayah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa as-saqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, sifayun urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan nikmat Islam sareng nikmat iman ka urang sadaya sareng nadei tanghilap nyanggakeun shalawat kajunjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabadana eta para ibu-ibu sareng bapak-bapak anu salik, punten ya anu di TVRI, ibu sareng bapakna anu ayeuna teh mayuneun sasi saum, anu anu ngandung peristiwa kasih anu pang agung nak dina kasih saum nyata kita harus membanyakkan tadarus silaturahmi dan tadarus Quran. Alhamdulillah wa syukurillah. Anu ngandung peristiwa penting dina ibu kalayan niat ikhlas dengan wasilah niat ikhlas karena Allah, mugi-mugi urang dihampura dosa zahir sareng batin sareng dosa kadua indung bapa urang sareng kaum muslimin wal muslimat khususna umumna sakalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Haja Haya di Tangerang. Mohon untuk sudah ditutup dulu karena nomor telepon Anda masih akan kami tulis. Tadi sempat belum tertulis. Di belakangnya, Put. Iya, kita terima lagi ya. Iya. Silakan, Bapak Tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Balik wani walau ayah. Ya, dari Mbak atau Ibu siapa ini? Dari Siti Robiah di Tangerang? Iya. Iya, baik. Oh, yang tadi sempat terputus ya. Baik, bisa langsung dimulai Mbak Siti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sayang sekali terputus. Ya, Ade Siti. Ya, Ade Siti, mohon maaf terputus lagi. Mungkin nanti bisa disambung dan coba pakai pesawat lain ya, Put ya. Iya. Supaya nanti kualitas suaranya tetap lebih terjaga. Mm-hmm. Silakan di belakangnya, kami masih menantikan Anda di line telepon 0574-3476 atau 0215743478. Dan bagi Anda yang mungkin baru tersambung, kami ingatkan bahwasannya jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Jadi ini harus selalu diingat. Mm-hmm. Kemudian usahakan Anda juga memperhatikan hitung mundur waktu yang tertera nanti di layar kaca Anda, karena waktunya hanya 3 menit. Kemudian pesawat telepon Put harus menggunakan telepon rumah. Biar hasil kualitas suaranya lebih baik. Betul, gitu ya, akhirnya, supaya tidak terputus lagi. Ya, silakan Bapak itu atau Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya balighani walau ayah. Baik, dengan Mas atau Bapak siapa ini? Dengan Mas Yadi di Jogja. Mas Yadi di Jogja. Baik, Mas Yadi, temanya adalah buah iman dan istiqomah, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hadirin, hadirat, jamaah teledakwah TVRI nasional yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sungguh iman dan istiqomah adalah anugerah yang terindah jikalau kita benar-benar mampu memahami apa yang dimaksud dengan iman dan istiqomah. Begitu sering kita merasa bahagia atas berbagai kesuksesan-kesuksesan kita pada pekerjaan, pada kesuksesan kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Padahal kesuksesan yang terindah dan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebenarnya adalah jikalau di dalam hati yang namanya iman dan istiqomah masih terpancang kuat. Hadirin dan hadirat, lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan iman dan istiqomah? Iman adalah sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh, baik itu disupport oleh keyakinan akan logika ataupun tidak masuk dalam logika. Karena iman sebenarnya tidak membutuhkan sebuah kebenaran logik, tetapi iman justru menghilangkan semua yang berhubungan dengan logik kita menghilangkan semua hal-hal yang meyakinkan kita atas itu. Tetapi betul-betul adalah ketertundukan diri kita bahwa kita harus percaya, ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah iman kemudian lahirlah yang namanya istiqomah. Rasul bersabda, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Rasulullah jauh lebih menyenangi hal-hal yang kecil-kecil saja asalkan itu istiqomah dilakukan dibandingkan hal-hal yang besar namun dilakukan dengan tidak istiqomah. Istiqomah adalah sebuah proses dan metode di dalam kita mengabdi kepada Allah dengan sekecil-kecilnya tetapi itu konsisten dilakukan dan terus dan menerus dilakukan. Kasih sayang Allah itu kemudian turun kepada amal ibadah kita. Hadirin dan hadirat, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Yogyakarta dan sudah penyampainya secara bagus, kita terima di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Ya, balighu anni walau ayah, betul. Dari siapa, di mana? Ibu Ira dari Bekasi. Ya, Ibu Ira, waktunya 3 menit. Tema kita adalah buah iman dan istiqomah. Waktunya dihitung mundur, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Abi Amrah telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Nabi pun menjawab, "Qul aamantu billah tsumma istaqim." Ucapkan olehmu, saya beriman kepada Allah lalu beristiqamah. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi telah menggandeng kata istiqamah setelah iman. Dengan kata lain ada korelasi yang sangat kuat di antara keduanya yang sama-sama memiliki buahnya bagi seorang mukmin dan mukminah untuk iman dan istiqamah. Yang pertama yaitu tidak akan khawatir, tidak akan sedih dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Fusilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim wal malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة للجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu ia beristiqamah, lalu malaikat-malaikat turun dan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Ada kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Yang kedua, buah dari iman dan istiqamah itu yaitu akan diberikan ketentraman hati. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah hati kita akan menjadi tentram. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan buahnya dari iman dan istiqamah. Sehingga ucapan dan perbuatan kita akan selalu senantiasa didasari oleh iman dan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga akan memberikan kemanfaatan khusus bagi saya yang berbicara umum kepada hadirin sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ira, dari Bekasi. Ya. Bagus sekali penyampaiannya. Kita terima lagi ya Kak Keri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik passwordnya. Balighu anni walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Anwar dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Waktunya adalah 3 menit, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Saudaraku sekalian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya perkara iman adalah perkara yang paling berharga yang kita miliki di permukaan bumi ini. Seandainya kita ingin menghitung betapa banyak nikmat, maka sungguhnya nikmat iman dan istiqamah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, renungkanlah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami tentang suatu perkara yang kami tidak akan menanyakannya kepada selain engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu istiqamahlah di atas imananmu. Jemaah sekalian, pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu setelah itu mereka istiqamah dengan keimanannya, maka sungguh di akhir-akhir hayatnya malaikat akan datang kepada mereka dan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merasa takut, karena syurga telah menantikanmu di hari akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kehidupan kita ini hanyalah kehidupan yang sementara. Sebuah renungan yang harus senantiasa kita ingatkan pada diri kita, bahwasanya perkara iman adalah perkara yang sangat berharga pada diri kita. Dan janganlah kita menghargai perkara ini dengan suatu harga yang sangat murah, karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah, maka ujian yang terbesar adalah perkara iman dan istiqomah para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, semoga Allah memasukkan kita sebagai orang yang beriman dan istiqomah, sehingga kita bisa masuk surga di hari akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aswar dari Sulawesi Selatan, dan tampaknya Pak Aswar ini adalah peserta terakhir dalam kesempatan kali ini, karena kita juga nanti akan menyimak ya tentang evaluasi dari salah satu dewan hakim. Siapa pun yang akan menyampaikan? Iya, yang akan menyampaikan pada kali ini yaitu Ustaz Lutfi Fatullah. Dan mungkin sebelum itu kita akan informasikan terlebih dahulu untuk tema pekan depan, yaitu Jalan Mencintai Allah. Dan untuk itu kepada Ustaz Lutfi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Pada pagi hari ini banyak peserta yang baik, sekalipun ada beberapa peserta yang kurang baik. Namun yang baik pun sangat baik. Beberapa catatan tentang saya, dari saya adalah pertama mengenai mukaddimah ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa waktu kita cuma 3 menit. Kalau mukaddimahnya 1 menit lebih, ini sayang sekali. Padahal tadi Pak Yusuf penyampaiannya bagus, mukaddimahnya bagus, isinya pun bagus. Sayang isinya sangat pendek karena dimakan dengan mukaddimah. Lantas ketika kita akan menyampaikan mukaddimah, mukaddimah itu ada iramanya atau ada nadanya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka ujung yang salawatnya pun harus nun juga gitu. Ada beberapa dua peserta mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad, abduhu wa rasuluh. Nah ini kurang cocok ya. Karena itu dicari kecocokannya. Bukan berarti ini salah, namun dari sisi bahasa ini kurang cocok. Terus ada yang peserta dari Jogja, itu Pak Yadi hanya mengatakan Allahumma anta rabbi ilahi anta anta maksudi, tanpa selawat. Harusnya boleh mengatakan ilahi anta maksudi tapi disambung dengan selawat. Dampaknya adalah antara tahmid dengan salat selawat itu nyambung. Ini sayang sekali Pak Yadi kurang ya. Terus ada hadis yang digunakan oleh dua orang peserta, yaitu Pak Yusuf dan Pak Yadi, itu al istiqomah khairum min al fikaromah. Ini hadisnya riwayat siapa Pak? Saya hemat saya ini mudah-mudahan benar, ini hadisnya palsu. Karena Rasulullah jarang sekali menggunakan hadis yang bernazam. Ada beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Itu sama-sama ujungnya ba. Akan tapi ini jarang. Yang al istiqomah khairum min al fikromah ini sepertinya tanda-tanda kepalsuannya ada. Karena itu tadi juga tidak disebutkan rawahu siapa. Terus tajwidnya masih ada yang beberapa orang yang salah ya. Ibu Ilmi atau adik Ilmi tajwidnya masih salah. Terus Ibu Iro kalau mau menggunakan Quran, kalau nadanya pakai lagu maka semuanya hendaknya pakai lagu. Tapi kalau tidak berlagu maka tidak pakai lagu semua. Terus penutupannya udah bagus ya, rata-rata penutupannya ada yang remnya pakem, ada yang ngambil ancang-ancang dari agak jauh. Saya ingatkan bahwa salah satu di antara metode untuk menutup cukup dengan mengatakan walhamdulillahirrabbilalamin. Sekalipun tanpa salam, walhamdulillahirrabbilalamin itu merupakan salah satu dari model penutup sebuah ceramah atau sebuah kuliah. Lantas dari sisi isi ya, Pak Yadi menurut saya isinya terlalu berat Pak. Bagus akan tapi berat. Nah ada isinya yang tidak sampai, Ibu Nayah ini tema dengan isi yang disampaikan itu jauh karena itu harus ditarik. Terus ada yang terlalu datar, ada yang sudah bagus, beberapa orang sudah bagus. Hanya saja catatan saya ada dua orang yang tidak menggunakan ayat Al-Quran. Dan ada tiga orang masih tidak menggunakan hadis Rasulullah SAW. Kita ingatkan bahwa dua hal ini menjadi sendi, menjadi pokok. Karena itu kita harus menggunakan ayat Al-Quran dan harus menggunakan hadis. Dan terakhir cara penyampaian ini juga sudah bervariasi. Ada yang dialog, ada yang seperti ceramah, dan ada yang datar. Ini boleh-boleh aja menggunakan metode dialog, boleh menggunakan metode kuliah pun sebagaimana Pak Yadi ya. Ini model kuliah, ini juga menarik ya. Nah mungkin ini catatan dari saya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang para peserta bisa menyampaikannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Iya, jazakallah kepada Ustadz Lutfi yang sudah menyampaikan analisa, juga termasuk evaluasi, bahkan bisa dibilang sampai pada penilaiannya Put ya. Iya, betul sekali. Senang sekali sebenarnya para peserta itu bukan hanya menyampaikan dalam rangka berlomba saja, tapi dengan evaluasi akan memperbaiki penyampaiannya di masa yang akan datang. Iya, apalagi untuk tema pekan depan pastinya. Betul. Yaitu jalan mencintai Allah harus diperhatikan. Iya, harus lebih baik lagi. Iya, dan mungkin sekarang kita akan informasikan untuk pemenang pada kesempatan kali ini jatuh kepada Bapak Aswar dari Sulawesi Selatan dengan jumlah nilai 167. Selamat pada Pak Aswar, dan jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena akan kita tampilkan pada saat grand final KKRI. Betul, kita ucapkan barakallah sekali lagi tentu saja kepada Pak Aswar, meskipun beliau adalah peserta terakhir dalam kesempatan kali ini. Ternyata dalam kesempatan ini beliau keluar sebagai penyampai terbaik. Kembali kami informasikan bahwa tema teledakwah untuk pekan depan adalah jalan mencintai Allah. Anda bersiap dari sekarang, insya Allah pekan depan akan lebih lancar lagi. Amin. Jangan lupa ingat-ingat, perhatikan betul apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Hakim sebagai analisa terhadap Anda yang tentu saja mungkin dalam kesempatan ini belum keluar sebagai penyampai terbaik. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa'i amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.